Sekarang uzur. Uzur bagi orang yang meninggalkan sholat. Siapa yang mendapatkan uzur? Meninggalkan sholat? Orang sakit mana? Sudah meninggal. Orang mati mana bisa sholat? Dia masih hidup, tapi dapat uzur. Orang sempat, Pak, masjid pun ya. Hah? Orang pikun. Oh. Kalau pikun ya dia sama dengan gila lah. Uzur merah gue. Uzur ya dimaafkan. Bukan uzur dah tue. Uzur apa ya? Uzur bagi orang sudah sholat. Siapa yang di maafkan? Ya dilarang, jangan boleh sholat. Satu orang yang tidur, tidak mungkin dia tidur dalam keadaan tidur dia sholat. Nah, kalau dia ketiduran, berarti dia dapat uzur. Ketika bangun langsung dia sholat. Yang kedua lupa. Dua lupa. Dua dia lupa, mungkin di kesibukan HP ya, dikiranya udah sholat kan. Yuh, tadi udah sholat belum nih. Karena kebanyakan ngurusin dunia kan dia lupa deh. Kalau ada azan pagi dah langsung ke masjid. Dua lah ya. Tidur dan lupa. Nah. Itu kan namanya orang dan sengaja. Orang ketiduran lupa ke dan. Orang ketiduran sengaja ke dan. Orang lupa sengaja ke dan. Nah. Kalau sengaja lain. Itu kan tidak sengaja lupa. Lupa dengan tidur. Dan orang yang lupa ya yang dianggap kalau dia memang kebiasaannya sholat di awal waktu itu pun kebiasaannya azan tunggulah kalau 2 jam lagi baru sholat. Nah, udah lah lupa lah deh. Ya, sengaja neneng. Nah tidur ya ada 3 keadaan. Satu, tidur sebelum waktu sholat. Tidur sebelum waktu sholat. Jadi belum waktu sholat dia dah tidur. Misalnya dia tidurnya jam 1 siang. Jam 1 siang dia tidur kan. Berbeda baku bangunan maghrib. Ya udah lah, dia sholat asar waktu maghrib lah kala. Oh. Tapi dia tidur sebelum waktu asar. Bukan dia tidur setelah waktu asar. Iya satu, tidurnya sebelum waktu sholat, sebelum waktu sholat. Dia kan ketinggalan sholat asar, tapi dia tidurnya sebelum waktu asar. Tapi kebablasan bangunnya maghrib, dah maghrib, berarti dah habis waktu sholat asarnya. Nah kan berarti ketinggalan dia sholat kan? Kalau dibangun sebelum asar, sebelum maghrib masih ada waktu asar, tidak anak-anak namanya, masih masuk waktu sholat. Ini boleh dijamak. Sudahlah dia sholat asar dulu baru sholat maghrib. Tapi sebagian mengatakan dia sholat maghrib, sholat asarnya nanti besok. Habis dia sholat asar baru dia sholat asar lagi besoknya ya. Jamak. Pak dia tidurnya. Udah masuk waktu sholat, tapi masih panjang waktunya. Untuk madzhab Syafi'i deh. Karena madzhab Syafi'i, sholat di awal waktu, dan wajib sunnah pun. Nah, saat azan, ngantuk parah dia kan tidur deh. Udah masuk waktu asar, tidur dia kan. Bangun-bangun, 15-an, lakak maghrib dia bangun. Tapi waktu asarnya masih panjang. Dan ditidurnya di awal waktu asar, berarti masih berapa jam? Asar jam 3. Setengah 4 lah. Jam 4, jam 5, masih 2 jam lebih kan? Nah, ditidur di awal asar. Di awal waktu asar dia tidur, berarti waktunya masih panjang. Kemudian dibangunnya waktu maghrib. Nah, yang ketiga, Dia tidurnya udah masuk waktu sholat, tapi mepet, waktunya udah mau habis. Misalnya dia tidurnya jam 5.30 udah nak maghrib, tidur belum sholat padahal. Mungkin dari safar dari mana gitu kan, datang ke rumah kan pas jam 5.30 kan belum sholat asar, ngantuk kan tidur deh, ngaji dia tidur padahal dia belum sholat. Nah, jelas tiga hal ya. Satu, tidurnya sebelum waktu sholat. Yang kedua, tidurnya sudah waktu sholat, tapi waktunya masih. Yang ketiga, sudah waktu sholat masuk, tapi waktunya mepet. Nah, yang kesatu, yang kedua, dia yang dapat uzur, dimaafkan. Yang ketiga, dia tetap berdosa. Sudah tahu waktunya mau habis, masih tidur kan. Sekarang aurat, masalah aurat, masalah aurat, aurat ada empat hal, ada empat macam. Satu, aurat aurat laki-laki di dalam sholat, aurat laki-laki dalam sholat dari pusat sampai lutut, berarti di atas pusat bukan aurat, di bawah lutut bukan aurat. Nah, berarti laki-laki kalau sholat badannya kelihatan sah enggak? Sah, cuman kan siaran baju tarjan sekarang kan. Jadi kalau dia sholat, kemudian yang ditutup sampai setengah badan, gitu kan? Setengahnya kelihatan. Lagi-lagi kalau sholat berarti harus nutup dari pusat, batas dari pusat sampai lutut. Nah, di bawah lutut bukan aurat, ya di bawah. Nah, di bawah lutut bukan aurat. Di atas pusat bukan aurat, kalau kelihatan tidak masalah. Cuman kan diperintahkan kalau ke masjid kan khudzu zinatakum inda kulli masjid, pakailah perhiasan kalian setiap ke masjid. Nah, jadi ketika kita ke masjid diperintahkannya pakai perhiasan, berarti pakai pakaian yang paling bagus, bukan sekedar nutup badan. Memang nutup auratnya sudah terpenuhi, ya kan? Cuman kan harus pakai pakaian yang indah bagi laki-laki yang mau ke masjid. Pakai pakaian yang terbaik. Sudah jelas aurat laki-laki, Bang? Di mana sama yang mana? Kalau di atas pusat aurat bukan? Kalau di bawah lutut? Tapi kamban boleh ya pakai anak ke salat? Secara sah lah, di situ tutup sampai situ. Panjang. Nah, tapi kan menyupani kan? Yang kedua, aurat wanita yang merdeka. Kalau tadi ya laki-laki sama budaknya sama auratnya. Budak perempuan tadi. Yang tadi nomor satu ya laki-laki dan budak perempuan, kan budak dan lagi makanya tidak disebutkan. Yang kedua, aurat perempuan yang merdeka di dalam sholat, seluruh badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Berarti kaki perempuan aurat, tidak boleh kelihatan dalam sholat. Intinya seluruh wanita itu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, seluruhnya harus tutupan, jangan sampai ada yang kebuka, tidak sah sholatnya nanti. Kaki pun tak boleh terbuka, harus tertutup dulu. Jelas ya? Yang ketiga, aurat perempuan yang merdeka dan perempuan budak di depan orang-orang yang bukan mahram, di depan orang yang bukan mahramnya. Perempuan yang merdeka dan perempuan yang budak di depan orang yang bukan mahram. Yang bukan mahram namanya itu ajanib, ajnabi. Ingatkan nih Bang, ajnabiyun tuh. Seluruh badan. Jadi perempuan di depan yang bukan mahramnya seluruh badan. Ya, kecuali muka dan telapak tangan lah kami. Tapi ada sebagian mewajibkan, mewajibkan untuk pakai niqab juga. Adab. Setelah sadarnya dihilapkan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Setelah sadar. Buja di luar sholat. Ya, sholat kan poin nomor satu untuk laki-laki dalam sholat. Poin nomor dua, perempuan merdeka di dalam sholat. Poin nomor tiga, perempuan merdeka dan perempuan budak di luar sholat. Di depan orang yang bukan mahram. Nah. Yang keempat. Aurat perempuan di depan mahramnya dan wanita. Aurat perempuan di depan mahramnya dan di depan wanita. Oh, sama wanita, yaitu sama dengan auratnya laki-laki. Antara pusat sampai lutut. Ini Madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i aurat perempuannya dari kalau di depan mahramnya dan di depan wanita-wanita dari lutut sampai dari pusat sampai lutut. Jadi kalau mazhab lain aurat perempuan di depan mahramnya, anggota badan, anggota wudu, bukan anggota yang biasa terlihat. Anggota badan yang biasa terlihat. Paham gak anggota badan bisa terlihat? Yang anggota wudu. Anggota wudu, mukanya, kakinya sampai anggota wudu lah. Kepala, rambut. Nah. Ini di depan mahram dan di depan wanita-wanita lain. Jelas, yang dibahas kan aurat sholat kan. Di aurat sholat kan laki-laki itu dari pusat sampai lutut. Kalau perempuan seluruh badan. Kecuali kaki, kecuali muka dan telapak tangan. Nah, kalau perempuan di luar sholat, sama hukumnya dengan di dalam sholat. Bahkan ditambah sebagian kan ulama mengatakan harus pakai niqab, pakai cadar. Nah, kalau perempuan di depan mahramnya, kalau di situ kan dari pusat sampai lutut. Masuk di atasnya terbuka. Bila ulama lain, yang anggota-anggota buduk dengan anggota yang biasa terlihat di sehari-hari. Kalau terlihat sehari-hari kan tangannya, kakinya.